Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Kitabul Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masih tentang kabirah, dosa besar, uququl walidain, durhaka pada orang tua, nas'alullah al-afiyah. Di antara nusus yang beliau Imam Dzahabi bawakan, wa anhu alaihi salatu wassalam, al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dengan lafaz ini tidak ada dari Rasulullah SAW, walaupun masyhur, ma'ruf, sering dibaca atau sering disebutkan oleh orang, terutama para khutobah atau wu'ad yang sering menyampaikan mau'idhah. Al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Yang ada di dalam sunnah ya, maknanya sama. Ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada seseorang, halaka apa kamu masih punya ibu? Qala na'am, masih ya Rasulullah. Qala, maka Rasul katakan, falzamha fa innal jannah tahta rijlaiha, berbaktilah kamu terus padanya karena surga itu di bawah kedua kakinya. Karena surga itu di bawah kedua kaki ibumu. Bahkan lafaz ini lebih a'zam, lebih agung dan lebih mulia, menunjukkan besarnya hak seorang ibu atas anaknya. Secara makna pula sudah terwakili dalam hadis yang sebelum ini, al-walid awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahfad wa in syi'ta fa'adhi'. Begitu pula Dzahabi bawakan hadis orang yang minta izin Rasul untuk ikut jihad perang, maka Rasul tanya padanya, ahayyun walidak, apa masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am, dia jawab masih. Qala fa fihima fajahid, maka Rasul sampaikan padanya, berjihadlah pada keduanya. Ini dengan baktimu, ihsan, berbuat baik, melayani mereka berdua. Maka disyaratkan dalam jihad untuk anak itu, kalau masih punya orang tua, meminta izin kepada keduanya. Jika diizinkan ya dia boleh berangkat berjihad, jika tidak maka tidak boleh ya berangkat. Dan itu fil jihadil kifai, ketika jihad itu hukumnya fardu kifayah, sebagian berangkat mencukupi. Adapun kalau itu fardu ain, maka tidak menunggu atau tidak disyaratkan izin dari keduanya. Demikian pula yang beliau bawakan, ummak wa abak wa ukhtak wa akhok wa adnaka adnaka, ibumu, bapakmu, saudarimu perempuan, saudaramu laki, lalu yang semakin dekat dan semakin dekat kepadamu. Artinya ini bab riayatul huquq, menjaga dan juga menunaikan hak keluarga, kerabat. Maka yang pertama Rasul sebut didahulukan prioritas ibu, kemudian bapak, kemudian saudari perempuanmu, akhwatmu, baru kemudian saudara lelakimu. Kenapa Rasul sebutkan demikian? Saudari perempuan lebih diprioritaskan sebelum saudara laki. Ya karena wanita dha'ifah, lemah, banyak kekurangannya dan ketidakmampuannya, maka dia lebih butuh kepadamu sebagai saudara lakinya dibanding saudara lelaki kamu. Dia laki, bisa semaunya kerja, mau apa, mau laki. Ya perempuan kan banyak batasan, gak bisa semau dia. Makanya hak dia lebih besar dibanding hak saudara lelakimu. Wa adnaka adnaka, kemudian Rasulullah sebutkan muraat, kamu jaga hak kerabat yang lain. Semakin dekat denganmu, maka semakin berhak mendapat baktimu. Itu sepupu sekali misalnya, anak pamanmu, ya lebih berhak untuk mendapat baktimu dari yang sepupu dua kali. Nyambungnya ke kamu itu dua kali, dan begitu seterusnya. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Adabul Mufrad, Bukhari punya kitab namanya Adabul Mufrad, khusus masalah adab, disebut mufrad. Mufrad itu artinya disendirikan, ufrida. Dikatakan begitu karena beliau juga punya kitabul adab di dalam sahihnya, termasuk dalam sahih Bukhari, kitab adab. Nah ini karena lepas dari sahih Bukhari membahas adab-adab akhlak, maka beliau namakan kitabul mufrad. Dan tentu tidak seketat syarat beliau di kitab sahih Bukhari-nya, kitab Adabul Mufrad. Yang ingin kita sampaikan, di Adabul Mufrad, ya seperti namanya, kitab tentang adab, khusus disendirikan masalah adab. Bukhari di kitab Adabul Mufrad pertama kali menyebutkan, bab pertama beliau bawakan adalah bab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu beliau bawakan ayat, hadis, isyarat dari beliau rahimahullah bahwa orang pertama yang paling berhak kamu bakti padanya, paling harus kamu ihsan berbuat baik, baik dengan tutur katamu ataupun perbuatanmu adalah kedua orang tuamu. Itu adab yang paling tinggi kepada manusia, adab yang paling agung. Orang yang paling wajib kamu beradab kepadanya. Ini seakan Bukhari sampaikan, kamu yang menginginkan belajar adab, ketingin tahu adab-adab yang diajarkan syariat, ketahui orang yang paling berhak, paling kamu harus beradab padanya adalah kedua orang tuamu. Lalu beliau kuatkan itu dengan hadis pertama juga yang beliau bawakan, man ahakun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku itu bakti kepadanya? Siapakah orang yang paling berhak mendapat baktiku, kebaikanku? Maka Rasul jawab, ibumu, dan seterusnya. Yang menguatkan tadi. Dan beliau bawakan juga hadis yang lainnya. Bukhari, seperti para ulama katakan, fiqhul Bukhari fi tarajim abwabihi. Kalau kamu ingin kenal, ingin tahu bagaimana tajamnya, cerdasnya, fiqihnya Imam Bukhari dalam memahami nusus, istinbat dari ayat hadis, kamu pelajari bab-babnya, judul-judul bab itu, bab kada, itu judul bab nggak sembarangan. Bukhari bawakan, itu menunjukkan itu yang beliau fahami dari nusus wahyu, makanya layak untuk dikupas tersendiri. Beberapa ulama sampai menulis buku khusus mensarah bab-babnya saja, bukan mensarah hadisnya. Kalau hadisnya banyak yang mensarah, Hafidz Ibnu Hajar Al-Aini dan yang lain-lainnya, Ibnu Battal dan yang lain. Tapi ini babnya, ada Ibnul Munayyir dalam kitabnya Mutawari Syarah Abwabil Bukhari, ada Ibnul Jama'ah dan banyak yang lain. Bukhari sebutkan bab ini, lalu dibahas maknanya begini, yang beliau maksud ini itu, karena di situ memang fikihnya Imam Bukhari, termasuk yang kita sebutkan barusan. Baik, termasuk hadis yang muallif bawakan, la yadkhulul jannah 'aq wala mannan wala mudminu khamr wala mu'min bisihr. Tidak akan masuk surga anak yang durhaka, orang yang mengungkit jasanya, dan orang yang terus minum khamr. Begitu pula tidak masuk surga orang yang mengimani sihir. Yang pertama Rasul sebutkan, masyaallah al-afiyah, aq, anak yang durhaka pada orang tuanya. Karena dia telah menyia-nyiakan perintah Allah, dan bahkan itu hak yang terbesar dari manusia. Dia sia-siakan pula perintah sekian banyak dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala mannan, kedurhakaan sudah banyak tadi, ancaman tersebutkan dalam nusus. Mannan, begitu pula orang yang mannan. Mannan yang ngungkit-ngungkit jasa dan kebaikannya ke orang lain sehingga dia ikuti pemberiannya dengan pengungkitannya. Orang bermacam-macam, ada yang sampai tingkat setiap kali bertemu atau lewat nama orang yang pernah dia bantu, dia beri, akan dia ungkit jasanya. Fulan, oh itu saya yang bantu dulu, saya yang ngasih, saya yang begini begitu. Tiap kali lewat namanya selalu dia ungkit lagi. Padahal orang juga sudah tahu. Tapi begitulah penyakit intinan, suka ngungkit apa yang dia berikan kepada orang. Hal ini merusak amal perbuatan dia. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Allah ingatkan, jangan kamu batalkan pemberianmu, sedekahmu dengan man tadi, ngungkit-ngungkit atau mengganggu. Karena sebagian orang kalaupun memberi, dia ganggu, menyakiti orang yang dia beri. Kalau dengan kata-kata ya, misalnya dia kasih tapi sambil mengungkapkan yang menyakiti hati, ini ambil, kamu ini terus minta aja misalnya, ini kamu nyusahin orang aja kamu, kan nyakiti hati. Betul dia ngasih, tapi ngapain harus dengan kata-kata begitu? Ada ganggu, nyakiti hati. Mungkin itu orang kalau gak betul-betul butuh, gak akan diambil pemberianmu. Cuman dia mungkin ingat itu anaknya misalnya, operasi, istrinya, orang tuanya, dia butuh sekali. Istilahnya hatta kamu injek kepalanya, dia akan kasih. Yang penting anaknya selamat. Itu merusak amalan yang kamu lakukan, yang semestinya itu amalan besar, amalan mulia, membantu orang, memberi karom, derma dan berbagi kepada yang lain. Wala mudmin khamr, begitu pula yang Rasul sebutkan, yang minum khamr terus menerus, dia candu, kecanduan minuman keras, baik itu dia minum atau dia dia konsumsi dengan dia minum atau dia berbagi, dia kasihkan ke orang, dia tuangkan ke temannya, na'udzubillah, atau itu yang dia jual. Nah, semua itu sama, candu kepada khamr, semua yang memabukkan, tidak hanya tidak terbatas hanya minuman keras, bir, tapi segala yang yuskir. Disebut khomer. Khomer itu bahasa Arab dari asal katanya khomaro, yakhmir, maknanya menutupi. Makanya kerudung wanita disebut khimar, karena dia menutupi kepalanya, menutupi wajahnya. Khomer. Maka setiap yang sifatnya begitu ya sama, gak harus minuman keras. Seperti yang marak di zaman ini, narkoba, ya sama. Bahkan sebagiannya lebih parah dari minuman keras, lebih berbahaya. Wala mu'min bisihr, tidak masuk surga pula orang yang mengimani sihir, artinya membenarkan. Dia benarkan sihir itu, dia anggap itu boleh, bahkan bagus. Telah lalu, lalu ya tentang sihir, bahwa itu kufur. Sihir itu kufur kepada Allah, syirik, na'udzubillah. Dan tidak akan mengimani itu, tidak akan membenarkannya kecuali orang yang kufur juga. Kalau dia mukmin, tidak akan dia benarkan. Dia akan ingkari, dia akan benci, dia musuhi itu. Tapi ini malah membenarkan, mengimaninya. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk yang ulama sebutkan dzawabit, ukuran atau kaidah sesuatu itu dikatakan dosa besar ketika pelakunya atau perbuatannya disebutkan dalam nas tidak masuk surga, diancam dengan ancaman berat itu, gak akan masuk surga. Berarti perbuatan-perbuatan itu kabair, dosa besar. Karena berat sekali ancamannya. Sampai dikatakan tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau wangi surga, padahal tercium dari jarak sekian jauhnya. Berarti itu perbuatan dosa besar. Nah, seperti ini, la yadkhulul jannah, gak akan masuk surga anak yang durhaka kepada orang tuanya dan yang lain-lainnya tadi. Termasuk kedurhakaan pada orang tua adalah dosa besar. Begitu pula hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika seorang badui bertanya, ya Rasulullah, mal kabair. Ini badui itu orang suku-suku badui, hidupnya di pedalaman gurun pasir sana, jauh dari perkotaan, jauh dari masjid, dari ilmu, sehingga mereka polos. Tanya, apa itu dosa-dosa besar wahai Rasulullah, ajarkan. Qala al-isyraku billah. Maka Rasul jawab, dosa besar itu dengan kamu menyekutukan Allah dengan yang lain, kamu musyrik padanya. Lalu dia tanya kembali, thumma madza, setelah syirik, selain syirik apalagi? Qala uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Umma mada, dia tanya lagi, lalu apa lain itu? Qala thummal yamin al-ghumus, termasuk dosa besar sumpah palsu, sumpah dusta. Kamu bersumpah Kamu sebut nama Allah tapi kamu dusta. Demi Allah, saya tidak melakukan, padahal dia pelakunya. Disebut ghamus. Ghamus itu makna asalnya tenggelam, masuk tenggelam. Dinamakan demikian sumpah seperti itu karena sumpah itu akan menenggelamkanmu ke dalam azab jahannam. Dosa besar. Seringnya dalam jual beli. Makanya Rasul katakan wal munfiq sil'atahu bihalifin kadzib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Ya, biasanya yang sering orang lakukan, misalnya dia jual barang, berapa ini Pak? 1 juta misalnya. Ya, pembelinya nawar 600 ribu boleh. Wow, ngambilnya aja demi Allah gak boleh segitu saya modalnya. Padahal dia kulak paling 400 ribu misalnya. Kan berarti dia dusta. Sumpah lagi. Demi Allah modalnya lebih dari itu. Maka itu dosa-dosa besar yang ironisnya diremehkan oleh orang. Sehingga terasa seakan seperti gampangan dan remeh gitu. Padahal itu menenggelamkanmu ke dalam azab. Atau sumpah itu dengannya kamu ambil hak orang lain, kamu merugikan orang. Ya sama. Misalnya itu tanah. Kamu tahu batas tanah kamu sampai ini patoknya di sini. Kamu tahu. Tapi karena kamu curang dan nakal, kamu sumpah-sumpah bahkan. Wallahi demi Allah tanah saya sampai sini. Ini tanah orang sudah. Demi Allah, bapak dulu bilang sampai sini tanah saya. Kakek saya juga pernah bilang sampai sini. Kan kamu makan itu harta orang, hak orang. Dengan sumpah lagi, itu juga ghamus. Menenggelamkanmu dalam azab. Termasuk dalil yang dibawakan oleh beliau Zahabi, la yadkhulul jannah 'aqun wala mukadzibun bil qadar. Tidak masuk surga anak yang durhaka pada orang tuanya, tidak masuk surga orang yang mendustakan takdir. Mendustakan takdir termasuk bentuk kufur kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, al-qadar nizamu tauhid. Takdir yang sudah ditetapkan Allah, sudah Allah atur, itu tidak akan benar tauhidmu kecuali dengan itu. Kecuali dengan mengimani takdir. Tidak akan istiqomah tauhidmu kecuali dengan mengimani takdir. Faman amana billah wa kadzdzaba bil qadar faqad naqadha takdzibuhu tauhidahu. Lalu kata Ibnu Abbas, orang kalau ngaku beriman kepada Allah tapi dia dustakan takdir, maka pendustaan dia telah membatalkan tauhidnya. Dua yang gak bisa menyatu. Bagaimana mungkin kamu ngaku beriman kepada Allah tapi takdir kamu ingkari? Gak ada takdir. Gak ada. semua terjadi dengan sendirinya. Orang menentukan nasibnya sendiri, baik ataupun buruk, gak ada sangkut pautnya dengan takdir. Maka yang mendustakan takdir ini terancam juga seperti kedurhakaan pada orang tua, tidak akan masuk surga Allah. Di masa-masa belakangan ini ada kata-kata yang sangat mengkhawatirkan, sangat miris, mengancam, merongrong tauhid kaum muslimin, yaitu menisbatkan segala sesuatu kejadian bukan kepada Allah. Itu bukan takdir Allah, bukan Allah yang atur, tapi dia nisbatkan kepada alam. Sehingga kamu baca, kamu dengar, itu yang marah. Mereka katakan alam sedang marah, semesta sedang tidak terima, alam sedang ini, alam sedang itu. Alam ciptaan Allah, dia gak punya apa-apa. Alam semesta ini, semua tata surya, galaksi, matahari, bulan, bumi, seluruh isinya, itu semua ciptaan Allah. Dia gak punya kehendak, gak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa, diatur oleh Allah. Bagaimana mungkin disandarkan kepada dia segala sesuatu? Maka selamatkan diri kita dan keluarga dari ucapan-ucapan semacam itu. Katakan Allah sedang murka, maka terjadi bencana alam. Allah yang murka, bukan alam. Alam tidak berkehendak. Ya memang gak punya kehendak dia. Dia ciptaan Allah SWT. Kemudian beliau bawakan juga hadis Isa bin Talhah bin Ubaidillah dari Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu an, anna rajulan qala ya Rasulullah ara'aita in sallait salawatil khams wa sumtu ramadhan wa addaitu zakah wahajjatul bait famadza li. Ya Rasulullah, menurutmu kalau aku jaga salat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku tunaikan zakat hartaku, aku pula haji ke Baitullah, maka apa yang akan aku dapati? Qala man fa'ala dhalik kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin illa an ya'uqqa waliday. Siapa yang melakukan semua itu, maka dia akan bersama para nabi, para siddiq dan para syuhada yang mati syahid, beserta orang-orang soleh juga, kecuali kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dengan konteks ini jelas menunjukkan ancaman berat dan bahaya kedurhakaan kepada orang tua, walaupun dia kerjakan yang fardu-fardu ini rukun dalam Islam, padahal yang semestinya itu cukup mengantarkan dia ke jannah. Sholat 5 waktu, Ramadan, zakat, haji. Tapi Rasul katakan kalau dia durhaka kepada orang tuanya akan beda. Maka itu juga ancaman besar. Hanya saja tambahan di belakang ini, di akhir hadis, kecuali dia bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, kecuali kalau dia durhaka pada orang tua. Lafaz kecuali kalau dia durhaka ini tidak termasuk di dalam hadis sebetulnya. Dia enggak termasuk hadis ini. Hadis diriwayatkan Ibnu Hibban, Al-Bazzar tanpa tambahan itu. Kadang ya mungkin perawi atau bukan perawi hadis, penulis atau orang yang kurang jeli atau kurang hati-hati, kadang menggabungkan di antara dua hadis yang berbeda, dia jadikan satu seakan itu satu hadis, satu konteks. Padahal tidak demikian adanya. Ala kulihat cukup apa yang tersebutkan di dalam hadis yang sebelum ini tentang besarnya dan beratnya dosa kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ala kulihal itu terkait hadis perlu dikaji ulang tentang kepastian riwayat ini. Wallahu ta'ala alam. Nanti akan kita ulangi lagi. Taib. Qala haddatsana Bakar bin Abdul Aziz ibn Abi Bakrah qala haddatsana Abi an Abi Bakrah marfu'an kullu dhunub yu'akhiru Allah minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibih. Rasulullah SAW sebutkan setiap dosa Allah tunda balasannya sekehendak Allah sampai di hari kiamat kelak. Artinya enggak langsung dihukum pelakunya. Itu rahmat Allah. Ya mungkin semoga dengan itu dia bisa bertobat sebelum dihukum. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, enggak langsung dipercepat hukumannya. Ditunda, ditunda oleh Allah. Hampir semua dosa. Lalu beliau sebutkan kecuali itu kedurhakaan kepada orang tua, maka itu dipercepat hukumannya atau azabnya. Ini juga ancaman berat bagi durhaka kepada orang tua. Dipercepat di dunianya, belum lagi azab dia di akhirat kelak. Ya azab di dunia balasan akan sejenis dan serupa dengan perbuatannya, dipercepat sehingga dia akan didurhakai juga oleh anak-anaknya. Wal'iyadzubillah. Kan itu balasan hukuman dipercepat di dunia. Kalau ada orang anaknya kok durhaka sama dia, menyakitkan hati dia, kesal sekali, jengkel orang tuanya, ya coba bercermin bagaimana kamu dulu kepada orang tuamu. Bisa jadi itu hukumanmu dibalas dengan anak-anakmu. Qala La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan bisa, tidak akan teranggap membalas baik bakti orang tua dia kepada dia, kecuali kalau dia mendapati orang tuanya sedang dalam keadaan budak, dijual belikan atau ditawan oleh musuh, dia beli lalu dia merdekakan. Karena budak ya dijual belikan. Hadis juga menunjukkan betapa besar hak orang tua kita. Seberapapun gak akan bisa bayar anak untuk menyamai kebaikan orang tua dia semenjak dia belum lahir, sampai dia lahir, sampai dia dewasa. Itu gak bisa kamu bayar. Dengan kebaikanmu seberapa banyak pun kepada mereka. Ya, kecuali tadi disebutkan kalau orang tuamu dalam keadaan budak. Nah, demikian pula beliau bawakan hadis dengan sanad hasan, kata Dzahabi, la'anallah al-aq liwalidayh. Allah melaknat seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini juga telah lalu penjelasan dosa yang diiringi dengan laknat. Allah melaknat pelaku ini, Allah murka kepada pelaku ini, juga menunjukkan itu dosa besar. Karena sampai dilaknat, laknat itu berarti dia dijauhkan, diusir dari rahmat Allah. Hamba kalau dijauhkan, diusir dari rahmat Allah, jadi apa? Apa yang dia nanti? Masyaallah, salamah wal afiyah. Lalu beliau bawakan hadis al-khalah bimanzilatil bibi, saudari ibumu, baik adik ataupun kakak ibumu perempuan, itu dalam posisi ibu, seperti ibu kedudukannya. Ini juga dari kejelian atau kecerdasan Imam Dzahabi. Setelah beliau bawakan nas dalil begitu banyak tentang celaan, larangan durhaka kepada orang tua, bahwa yang wajib anak itu bakti kepada orang tuanya, terutama bakti dia kepada ibunya, lalu beliau tutup dengan ini, bibi itu kedudukannya seperti ibu. Artinya beliau ingin ingatkan dengan ini, bibimu punya hak untuk kamu bakti kepadanya. Halah, adik ataupun kakak perempuan dari ibumu, kholati, dia juga punya hak, walaupun tidak sebesar ibumu haknya tentunya. Tapi seperti Rasul katakan, bimanzilatil kedudukannya seperti ibumu, pengganti ibumu, maka dia punya hak besar untuk kamu juga bakti padanya, untuk kamu tidak durhaka kepadanya. Dan subhanallah, para ulama sebutkan, para ulama sebutkan kholah ini punya kepedulian, punya perhatian kepada keponakan dia jauh lebih besar dibanding ammah, saudara wanita bapakmu, kakak ataupun adiknya. Khalah jauh lebih. Ya, seakan-akan kamu seperti dianggap anaknya sendiri. Ya, kepedulian, atau itu orang awam bahkan, peduli sekali dia, khalah ini, adik atau kakak perempuan ibumu. Ya, kalau ketemu ibumu misalnya masih hidup, ya dia akan tanya, gimana fulan anakmu, ya apa itu fulan, katanya di Jakarta kerja apa, hidupnya mapan, enak, gena, kerjaannya berapa, penghasilannya, sudah nikah, berapa anaknya, siapa saja, ini itu. Ini peduli sekali sama kamu, seperti yang Rasul katakan, iman zilatil dia seperti ibu, maka bakti kepadanya lebih besar dibanding kepada ammah. Ya, kedua-duanya bibi kamu, layak untuk kamu bakti kepadanya. Ini saudara ibumu, ini saudara abahmu. Tapi sama sebagaimana ibu lebih besar haknya dari abah, kan, 3 kali ibumu, ibumu, ibumu, baru bapakmu. Ya, khalah pun begitu, bukan 3 kalinya, tapi hak dia lebih besar dari ammah. Zahabi setelah membawakan nusus ini tadi, ayat-ayat beliau bawakan tentang taat pada orang tua, dosanya durhaka, hadis-hadis Rasul yang banyak sekali, beliau akhiri dengan beberapa asar dari beberapa a'immah, dari beberapa ulama atau sebagiannya itu ada di kitab-kitab terdahulu, kitab riwayat-riwayat dari ahli kitab, atau itu Isra'iliyat. Tentunya seperti yang lain, Zahabi bawakan itu mimbab istiqnas. Istiqnas itu apa ya, penguat, hiasan atau ini, tambahan-tambahan lain, memperkuat, nambah yang sudah tadi. Artinya dia bukan induk dan bukan patokan utama dalam tiap bab. Patokan utamanya tentu ayat dan hadis. Ini riwayat-riwayat ini tambahan-tambahan saja, bukan sebagai inti dalam bab ini. Cuman yang mungkin perlu sedikit tambih bahwa wallahualam di kitab antum, tapi di sebagian nuskhah, di beberapa dan sebagian cetakan, ada disebutkan kisah tentang Alqamah, ma'ruf dan sering di bawakan di mimbar-mimbar. Ada sahabat namanya Alqamah, nazak dia mau mati, sakaratul maut, enggak bisa-bisa, berat mengucapkan la ilaha illallah. Maka datang ke Rasul, istrinya atau utusannya, minta untuk Rasul datang. Rasul kirim Ali bersama siapa itu, Bilal atau siapa, kamu ke sana. Rasul dibimbing, nggak bisa juga, Rasul tanya, apa dia punya ibu? Punya. Coba mana ibunya? Tapi ketika ditanya, ya ibunya bilang dia durhaka padaku, begini, begini, begini. Ya maafkan dia, kata Rasul. Ini singkat ceritanya begitu, globalnya. Maafkan dia. Kata ibunya, aku gak akan bisa memaafkan. Maafkan dia, kasihan. Enggak, gak bisa. Ya sudah, kalau kamu gak bisa, Rasul perintahkan, kumpulkan kayu bakar, buat api besar. Ibunya ngelihat, buat apa ya Rasulullah kayu? Aku bakar Al-Qamah. Daripada dia diadab di akhirat, biar diadab di dunia aja sini. Nah, di situ kemudian ibunya iba, kasihan, begini begitu. Sudah aku maafkan dia. Maka didatangi kembali Al-Qamah, dia mudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian wafat. Kisah itu palsu, tidak benar keberadaannya. Satu ulama sebutkan pada manuskrip asli, karena cetakan kitab kabair banyak sekali macamnya, dikeluarkan ini, cetakan ini, keluaran itu. Tapi di manuskrip aslinya disebutkan gak ada kisah itu. Gak ada di kitab kabairnya Dahabi. Satu itu. Ya, Dahabi antum tahu imam besar dan kritis sekali. Terutama kalau ada yang ada kepalsuan, ada kelemahan yang sangat, atau itu menyentuh kehormatan seorang sahabat, kritis Dahabi. Artinya gak mungkin seorang Dahabi membiarkan riwayat seperti ini kok dimasukkan di kitab beliau. Seorang Dahabi gak mungkin membiarkan itu. Yang kedua, kisah ini sebetulnya adanya di kitab Tanbih Ghafilin. Tanbih Ghafilin karya As-Samarqandi, yang kata Imam Adz-Dzahabi banyak menukil. Ini kitab Tanbihul Ghafilin, Samarqandi banyak menukil dan membawakan riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat maudhu. Kata Dzahabi, Tanbihul Ghafilin fihi maudhu'at katsirah, banyak riwayat palsu di dalamnya. Yang keberapa, ketiga, riwayat itu dibawakan oleh Al-Uqaili dalam kitabnya Du'afa'ul Kabir. Ya memang di dalamnya perawi-perawi dhaif seperti namanya, juga Ibnu Jauzi, bahkan dalam kitab beliau Mauzu'at, koleksi dan kumpulan riwayat-riwayat palsu. Dan beberapa ulama yang lainnya. Muara riwayat ini semuanya kembali kepada Abul Warqa Fa'id Ibn Abdurrahman Al-Attar, yang dijarah, dilemahkan sangat oleh para ulama. Imam Ahmad melemahkan, Uqaili melemahkan, bahkan Baihaqi juga melemahkan, Ibnu Jauzi melemahkan, Yahya Ibnu Ma'in melemahkan. Imam Ahmad mengatakan Fa'id matrukul hadis, matruk, gak dipakai riwayatnya, ditinggalkan oleh para ulama. Kata Ibnu Hibban, la yajuz al-ihtijaj bih, gak boleh dipakai hujjah Fa'id ini, Abu Warqa. banyak yang lainnya. Yang terakhir mungkin bahwa di riwayat itu pun gak ada nama sebetulnya, hanya disebutkan rojulun, seseorang di zaman Nabi. Entah dari mana asal usulnya, ya mungkin dari lisan para khatib ini jadi viral dan ma'ruf. Karena sering dibawakan kalau sudah menyangkut durhaka kepada orang tua sebagainya, bahkan difilmkan oleh mereka atau sinetron gitu. Kisah Alqamah, seorang sahabat yang durhaka pada orang tuanya. Gak ada sahabat Nabi kayak begitu. Sahabat Nabi orang-orang yang mulia, wajib kita cintai, kita hormati, dan Imam Dzahabi sendiri nanti di akhir kitab Kabair, beliau bawakan termasuk kabair, termasuk dosa besar, membenci, mencela para sahabat Nabi. Di akhir kitab nanti, termasuk dosa besar yang terakhir beliau bawakan. Itu enggak mungkin orang seperti sekaliber Imam Dzahabi rahimahullah samar bagi beliau sehingga membawakan riwayat-riwayat kayak begituan. Walhasil cukup bagi seorang hamba, kurang apa? Ayat begitu banyak, hadis-hadis Rasul begitu menumpuk, masa kurang jelas? Masa harus perlu kisah-kisah palsu seperti itu? Ayat hadis banyak sekali ya akhi, menyebutkan bahaya dan celaan kedurhakaan kepada orang tua. Tapi di sisi lain kita melihat riwayat atsar salaf rahimahumullah, sahabat atau tabi'in, atau tabi'in para imam, banyak sekali yang menunjukkan bakti mereka kepada orang tuanya luar biasa. Ya karena mereka faham, tahu ayat-ayat dan hadis Rasul ini, sehingga sangat kuat bakti mereka. Kata Iyas ibnu Muawiyah, saat ibunya meninggal, Iyas menangis, nangis sekali, sedih. Maka Iyas bin Muawiyah ditanya, apa yang membuatmu menangis? Kata beliau, kana libaban maftuhan minal jannah ughliqa ahaduhuma. Sebelum ini aku punya dua pintu surga terbuka untukku. Artinya dua pintu ini ya, abah dan ibunya masih hidup, karena itu pintu untuk dia masuk surga. Sekarang tertutup satu pintu sudah, ibunya meninggal. Sehingga Iyas menangis karenanya. Ahnaf ibnu Qais, imam, ketika ditanya apa itu muru'ah, muru'ah itu kewibawaan, orang jadi wibawa, terhormat. Salah satu jawaban beliau, tafaqquh fid din wa birrul walidain. Selain orang menuntut ilmu agama, bakti dia kepada orang tuanya, itu membuatmu berwibawa. Kata Hafidz Ibnu Hajar, maka menjaga bakti kepada kedua orang tua, perkara yang sangat penting, itu terus menerus ada selama mereka hidup dan tidak akan sabar menjalaninya, menjaga bakti kepada mereka, kecuali siddiqin, kecuali orang-orang siddiq yang mencapai derajat tinggi dari sidq, dari kejujurannya. yang tampak sekali kejujuran dia dalam imannya, dalam baktinya kepada orang tuanya. Imam Hajar Ibnul Adbur rahimahullah, Ibnu Jauzi sebutkan di riwayat Bir Wasilah, itu ibunya lumpuh sudah tua. Tiap kali sebelum meletakkan ibunya di tempat tidurnya, beliau pegang permukaan kasur itu, ya sekiranya ada debu atau apa ganggu. Gak cukup itu, beliau lepas baju beliau, beliau tidur di situ. Ini dirasakan dengan punggungnya, ada yang gak nyaman atau apa. Terasa nyaman, enak sudah dipastikan, baru ibunya ditaruh di situ. Rahmatullahi alaih. Dari sangat baktinya mereka kepada orang tuanya. Kata Imam Ibni On rahimahullah, Imam Ibnu Sirin, ma'ruf Muhammad bin Sirin tabi'in, kalau orang enggak kenal beliau pasti akan menyangka beliau sedang sakit kalau sedang bersama ibunya. Kenapa? Karena suaranya sangat lirih sekali, pelan. Biasanya kan orang sakit yang seperti itu, suaranya pelan. Ini kalau temanmu sakit misalnya, apa antum bukhair, antum sehat. Ya karena dia sakit kan, doakan anak sembuh kan gitu. Nah, Ibnu Sirin kalau sudah di ibunya kayak orang sakit. Yang gak tahu siapa Ibnu Sirin menyangka Ibnu Sirin kayaknya sedang sakit. Kalau ngomong pelan sekali. Dari mana kamu? Khawatir suara beliau berisik ganggu ibunya. Sebegitunya beliau jaga baktinya kepada orang tuanya. Rahimahullah. Imam besar Ibnu Sirin, imam besar senior para tabi'in. Demikian pula Imam Muhammad Ibnu Munkadir, suatu malam saudaraku namanya Umar, Umar Ibnu Munkadir, ya Muhammad bin Munkadir jauh lebih terkenal dan memang imam besar beliau, ma'ruf Muhammad bin Munkadir. Mereka berdua bangun malam, Umar wudhu kemudian sholat tahajud. Qiyamulail, antum tahu fadilahnya besar. Sementara Imam Muhammad bin Munkadir diminta oleh uminya, oleh ibunya untuk apa? Bukan mijet sih apa ya? Ya kakinya di orang tua kadang suka gitu. Kakinya suruh ngemok-ngemok gitu, dipegang-pegang gitu. Dia nyaman dengan itu. Kata Imam Muhammad bin Munkadir, bagiku malam itu lebih aku cintai amalanku daripada Umar. Jelas sholatnya Umar tahajud walaupun keutamaannya besar itu sunnah, sementara bakti pada orang tua wajib. Ini kewajiban jauh lebih afdal di sisi Allah daripada yang sunnah, lebih dicintai oleh Allah. Umarnya terus sholat, Muhammad bin Munkadir memegang kaki uminya gitu, sepanjang malam. rahimahullah rahmatan wasi'ah. Disebutkan juga Muhammad ibn Bashar ibn Dawud ibn Kaisan gak pernah keluar negeri. Di zaman itu antum tahu marak sekali dan ramai ulama perawi-perawi keluar negeri cari hadis, belajar ilmu, berguru ke Khurasan, ke Rusia sana, ke Syam, ke Mesir, Mekah, Madinah, Kufa, Baghdad, Samarkand, Roy dan tempat-tempat lain, keliling dunia. Makruf di zaman itu. Muhammad bin Dasar seumur hidup enggak pernah keluar. Kenapa? Karena dilarang sama uminya dan dia nurut. Demi menjaga baktinya kepada ibunya. Begitu pula yang di sebutkan tentang Zamakhsyari, antum tahu dia Imam Mu'tazilah ma'ruf. Ya, waktu aku kecil, kata Zamakhsyari, aku main burung, kakinya diikat dengan benang gitu, nanti terbang ditarik, terbang ditarik. Lalu sampai burung itu lepas, masuk ke suatu lubang kecil gitu, ditarik-tarik sama Zamakhsyari. Nah, keluar-keluar dipaksa ditarik, putus kakinya. Jadi ibunya tahu, tanya, kenapa kamu putus? Ya dia gak mau keluar ini itu. Enggak si ibu ngucap mungkin karena marah dan emosi, semoga Allah patahkan juga kakimu seperti kamu patahkan kaki burung itu. Enggak lama, beberapa tahun setelah itu, kata Zamakhsyari, aku sedang naik onta, jatuh karena lubang terkilir, dan aku jatuh dari onta. Singkat cerita, luka dan apa ya, hasil penyakit, kata tabib, dokter zaman itu, ini kalau gak segera diamputasi akan menjalar semakin parah, harus segera diputus. Maka diputuslah kakinya, kena doa ibunya. Di satu sisi mengingatkan kita bahaya lisan. Ya, ulama sebutkan mungkin besar kemungkinan ibunya ngucap itu di saat ijabah, saat-saat dikabulkannya doa. Diaminkan malaikat. Maka kita sebagai orang tua, ibu terutama, maupun kita sebagai abah, jaga ini lisan. Semarah apapun kamu ke anakmu, sejengkel apapun, senakal apapun dia, hati-hati. Orang gak sadar itu saat ijabah misalnya. Oh, kamu yang lihat kamu nanti. Celaka kamu. Kualat kamu. Begini, kena nanti anakmu. Kamu sendiri yang rugi. Kamu nangis-nangis nanti. Daripada gitu, doakan kebaikan. Lebih manfaat kan? Kamu kesal tapi yang keluar kebaikan. Semoga Allah kasih hidayah kamu. Kan enak, itu dapat hidayah. Semoga Allah jadikan kamu anak soleh kamu. Apa yang berguna bagi kamu daripada kejelekan yang kamu ucap. Nah, kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, orang yang enggak berbakti kepada orang tuanya padahal banyak sekali dalil tentang itu, sebagainya tadi kita bacakan. Maka kamu pastikan kepada yang lain lebih tidak berbakti. Pasti sudah. Kalau sama orang tuanya aja begitu, itu paling berhak, paling besarnya hak bagi dia. Maka dia ke istrinya, ke anaknya, ke gurunya, ke temannya, ke tetangganya lebih tidak berbakti pada mereka. Abu Hanifah rahimahullah disebutkan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya awam. Kamu lihat Abu Hanifah imam, siapa enggak kenal beliau? Imam besar. Banyak beristighfar, banyak berdoa untuk ibunya, untuk kedua orang tuanya. Bahkan di biografi beliau disebutkan tiap bulan beliau bersedekah 20 dinar. Cukup besar nilainya, karena dinar itu emas. Ya mungkin wallahualam kalau zaman sekarang mungkin 2 juta atau mungkin lebih. Ini sedekah untuk orang tuanya. Pahalanya untuk orang tua beliau. Walhasil suatu hari, kata Abu Hanifah menceritakan, ibuku memerintahkan aku untuk pergi ke majelisnya Umar ibnu Dzar. Mungkin antum semua di majelis baru dengar namanya sekarang kan, Umar ibnu Dzar. Gak ada yang kenal. Ya dia fuqaha di zaman itu, tapi siapa yang kenal? Lah Abu Hanifah siapa yang gak kenal? Tapi ibunya bilang ke Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, anakku, pergi kamu ke majelisnya Umar bin Dzar, tanyakan masalah ini hukumnya bagaimana. Abu Hanifah nurut. Abu Hanifah datang ke majelisnya Umar bin Dzar. Wahai Umar bin Dzar, masalah ini hukumnya bagaimana? Kata Umar bin Dzar, ya mungkin kalau bahasa kita, gojek ini, guyon antum. Anak, antum tanya ke anak. Ya siapa? Siapa antum begitu? Enggak, ini perintah umiku. Ibu nyuruh aku tanya ke kamu, ya aku taati. Beliau enggak puas kecuali harus dengar jawabanmu. Kata Umar, Umar bin Dzarnya juga muta'adib dan akhlak, masya Allah. Tapi sekarang aku yang tanya, menurut anda bagaimana? Ya, kalau menurutku begini begini, dijelaskan oleh Abu Hanifah. Ya sudah, antum pulang, bilang ke ibumu, ke umimu, jawaban Umar bin Dzar adalah seperti jawaban Abu Hanifah. Intinya nurut, subhanallah. Enggak kemudian, bu ngapain ke Umar bin Dzar, aku bisa jawab. Bukan itu Abu Hanifah. Nyenengkan hati umiknya. Si ibu, subhanallah, orang kadang. Sana, datangi majelisnya Umar bin Dzar, tanyakan masalah ini. Abu Hanifah. Umar bin Dzar orang aja mungkin baru dengar namanya seumur hidup. Nggak dapat nanti sholat, nggak ada waktu sudah. Ini aja belum selesai. Ibnul Haddad ketika tanya kepada Sa'id ibnu Sayyid, imam tabi'in besar, kata Ibnul Haddad, semua ayat-ayat Quran tentang bakti kepada orang tua, aku paham, aku ngerti. Kecuali ayat ini di Al-Isra, wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan di hadapan keduanya perkataan yang mulia, perkataan yang lembut. Apa maknanya? Kata jawab Sa'id bin Musayyib, itu seperti ucapan seorang budak yang salah, melakukan kesalahan besar di hadapan tuannya yang kejam, bengis. Kira-kira kayak apa? Gampangannya pegawai buat salah besar gitu, apa gitu. Jadi dia ketahuan, sekarang disidang di hadapan manajernya atau bahkan direkturnya, ya apa dia? Dia kan dingklik gini, nggak berani tatap muka gini. Ya maaf, saya salah, saya yang keliru, mohon dimaaf, jangan saya dipecat ini. Kan nggak mungkin dia berani teriak-teriak, ya, saya memang melakukan ini. Oh, nggak ada. Suaranya akan lirih, nundukkan kepalanya. Itu qaulan karima, kata Sa'id bin Musayyib. Kalau kamu ingin tahu, wa qul lahuma qaulan karima, seperti itu kamu bicara kepada orang tuamu. Tadi Ibnu Sirin dianggap kayak orang sakit, lirih sekali kalau sedang di ibunya. Disebutkan dalam biografi Imam Haywah Ibnu Syuraih, Haywah bin Syuraih muhaddits, imam ahli hadis, dia punya majelis seperti ini, besar majelisnya, banyak murid-muridnya, perawi-perawi hadis, sedang ngajar. Dia sedang ngajar begini, hadis ini, haddatsana fulan, riwayat ini, riwayat itu. Umiknya orang awam, datang nyelonong masuk majelis, dan dengan santainya, namanya ibu, orang tua, ya Haywah, kum al-kisya'ir ala dujaj, Haywah. Ini namanya Haywah bin Syuraih, dipanggil oleh ibunya dari luar majelis itu. Haywah, berdiri sana ke belakang kandang, kasih makan itu ayam-ayam. Ditinggalkan majelis, tutup kitab. Iya bu, iya bu. Ke kandang, ngasih biji-bijian, ngasih gandum ke ayam-ayam ibunya. Sedang di majelis, sedang diteriak oleh ibunya. Enggak kemudian, iya bu, nanti bu selesai ngajar ya, karena tak ke kandang nanti. Enggak, langsung ditinggal. Haywah Ibnu Syuraih rahimahullah rahmatan wasi'ah. Demikian pula Imam Zainul Abidin dari A'immah Ahlul Bait, ketika disebutkan katanya kamu ini dari Ahlul Bait dikenal sebagai yang sangat bakti kepada ibumu, tapi kenapa enggak pernah sekalipun kami melihat kamu ikut makan bareng ibumu? Jadi orang nganggep lah kalau kamu bakti sama ibumu kan makan bareng mungkin sama ibumu. Sekalipun kami enggak pernah melihat kamu makan sama ibumu. Kenapa? Katanya dari Ahlul Bait kamu cucu anak cucu Rasul yang sangat bakti kepada ibumu? Jawab Zainul Abidin, aku sengaja tinggalkan itu karena aku khawatir mata ibuku ke makanan tertentu aku mendahului. Artinya misalnya ini makan satu meja macam-macam, ada misalnya ayam goreng di sini, misalnya saja, tinggal satu paha. Ibumu matanya sudah ngelihat itu, ini kepingin ayam itu. Sebelum dia ngambil, kamu dulu yang ngambil, kamu nggak tahu, nggak sadar. Bukan dengan kesadaran tentunya, mumpung belum diambil ibu, bukan, karena kamu nggak sadar. Ibumu baru ngelihat, pingin ngambil, belum sempat ngambil, kamu dului. Aku khawatir itu sudah bentuk kedurhakaan kepada ibuku, maka aku memilih gak berani makan bersama beliau. Jaga agar tidak mengecewakan ibunya, walaupun tanpa kesengajaan bahkan. Begitu pula di sebutkan tentang Abu Umar, tentang bakti anaknya kepada dia. Salah satu yang Abu Umar katakan, anakku ini dari baktinya kepadaku gak pernah dan dia gak akan mau naik ke atap rumah, gentengnya kalau sekarang. Khawatir itu kedurhakaan kepadaku. Apa orang Jawa bilang kudur? Masa anak di atas bapaknya di bawah situ? Padahal itu kan udzur kan orang, bukan karena kurang ajar dong dia betulin genteng bocor misalnya, tapi karena mereka sangat salaf, sangat menjaga bakti dan takut sekali dari kedurhakaan, nggak mau. Kalau ada orang tuanya di rumah di bawah, dia nggak mau naik ke atas. Padahal ya untuk keperluan tadi, mungkin ada yang bocor, ada yang mingsli gentengnya, nggak mau dia naik. Khawatir dianggap itu kedurhakaan. Seorang anak kok berada di atas orang tuanya. Ala kulli hal, dari para a'immah banyak contoh-contoh semacam itu, seperti juga disebutkan tentang Imam Mis'ar Ibnu Kidam. Mis'ar Ibnu Kidam suatu malam ibunya terbangun dan dia haus. Manggil Mis'ar, Mis'ar, ambilkan air. Ibu haus. Iya bu. Dia ambilkan air. Sebentar dia keluar, ibunya ngorok lagi, tidur lagi. Tidur. Ini minuman di tangan Mis'ar Ibnu Kidam. Di satu sisi dia gak mau bangunin ibunya, ganggu tidurnya, udah ketiduran lagi. Tapi di sisi lain, beliau takut ibunya bangun minta air sementara beliau enggak di situ. Maka sampai pagi disebutkan bisa berdiri megangi minumannya. Karena bingung tadi, bangunkan ganggu tidurnya. Ditaruh, ditinggal, nanti minta minum gak ada beliau, takut dianggap durhaka, tidak berbakti sama ibunya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Makarimul Akhlak, kata Sa'i Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah durhaka mengecewakan orang tuaku. Sufyan Ats-Tsauri, antum tahu, imam besar, gak pernah sekalipun aku membuat kecewa orang tuaku, sakit hati. Kata Sufyan, bahkan saat aku sholat, selama itu bukan fardu, selama itu sholat sunnah bukan sholat wajib, kalau abahku manggil, aku putus sholatku. Ini dibatalkan begitu. Cepat-cepat datang ke abahnya, ada apa bah, minta apa. Karena kalau dia lanjutkan sholat, mungkin masih rakaat pertama, kan lama. Khawatir si abah kecewa, dipanggil kok enggak ini. Nanti kayak kisahnya Ibnu Jurayj itu, dipanggil ibunya, dia masih sholat terus, sholat terus, sholat. Ini kan didoakan kejelekan oleh ibunya, dan tertimpa difitnah, menghamili perempuan tuna susila dan seterusnya. Ala kulli hal, banyak contoh-contoh lain dari salaf yang menunjukkan, menjelaskan ke kita bagaimana mereka memahami perintah taat kepada orang tua. Bakti, takut sekali dari kedurhakaan. Bukan terang-terangan bentak atau berbuat fisik, jangankan setingkat itu, bahkan yang di luar nalar. Orang mungkin menganggap, orang mungkin menganggap berlebihan itu. Begitulah salaf. Sholatnya dibatalkan, sholat sunnah, demi panggilan abahnya. Yang ini gak mau naik karena ada orang tuanya di bawah. Yang itu sedang di majelis, dipanggil bukan untuk perkara penting, bahkan suruh ngasih makan ayam. Ibunya melihara ayam di belakang rumahnya. Itu nurut, iya bu, iya bu. Dalam kondisi mereka sudah mencapai tingkat ilmu yang sudah sangat tinggi. Abu Hanifah, antum tahu tadi kisahnya, Ibnu Sirin dan imah lain. Nah, mereka toladan. Dua contoh bagi kita. Siapa yang mau kita contoh kalau bukan mereka? Begitulah bakti seorang anak kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Semoga itu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillah Rabbil Alamin.